Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.